بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita sambung semula kuliah kita pada pagi ini untuk terus membicarakan tentang Allah Maha Berkuasa. Itu adalah kerana Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibn Mani', Syekh Ibn Mani' rahimahullah berkata, sebahagian manusia mengatakan bahawa Allah berkuasa atas apa yang dia inginkan. Kata-kata ini tidaklah benar. Yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu Allah berkuasa atas segala sesuatu. Keinginan dan kekuasaan Allah secara umum adalah berbeza dengan keyakinan golongan Mu'tazilah yang berkata, sesungguhnya Allah tidak mahu hambanya terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kemaksiatan itu berlaku atas kehendak hamba itu sendiri, bukan kerana kemahuan Allah. Oleh kerana itu, sebahagian daripada mereka yang sesat berkata, sangatlah bodoh orang yang berkata bahawa maksiat itu adalah ketentuan Allah yang Maha Pencipta. Sini merujuk kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ni, iaitu tentang iradah kehendak Allah. Iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia iradah makna dia kehendak. Selain daripada istilah iradah, kita juga sering berjumpa dengan istilah redha, hub. Redha maknanya suka, hub maknanya Allah kasih, nakkan sesuatu yang dia kasihi. Istilah-istilah ini ada perbezaannya, ada beza antara satu dengan yang lain. Umpamanya dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ. Allah tidak reda kepada para hambanya kekufuran. Tuhan tak reda. Orang kafir, dia pilih kekufuran sebagai pegangan dia, sebagai kepercayaan dan keyakinan dia. Allah tak reda. Jadi bagaimana boleh berlaku? Di situ ada kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah Allah maknanya Allah nak sesuatu yang pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Sama ada kehendak tadi Allah redha ataupun Allah tak redha. Kalau Allah redha macam iman Abu Bakar. Allah tak reda macam kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab. Allah tak reda. Tapi benda tu pasti akan berlaku. Akan berlaku. Jadi, Mu'tazilah beranggapan yang Tuhan tak reda itu bergantung kepada kehendak makhluk, pilihan makhluk tu sendiri. Pilihan makhluk ni. Mana di luar daripada kehendak Tuhan. Dan itu salah. Salah. Seolah-olah macam ada benda yang boleh berlaku di luar kehendak Tuhan. Tak mungkin. Semua yang berlaku masih dalam kehendak Allah. Tapi kehendak ada dua. Sama ada kehendak yang Allah reda, kehendak yang Allah tak reda. Kenapa kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab, Allah tak reda tapi benda itu berlaku. Berlaku dengan kehendak kauniyah Allah. Memang Tuhan cipta Abu Lahab, Abu Jahal dalam keadaan kekufuran. Allah tak redha. Allah tak redha. Jadi sebab itulah manusia-manusia yang hidup di zaman fatrah, zaman tak ada Nabi, itu berlaku sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi, kebangkitan Nabi Muhammad ini merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir. Tak ada lagi dah Nabi selepas tu. Walaupun Nabi dah wafat, tapi syariat ataupun agama yang Nabi bawa tadi masih berterusan. Masih berterusan. Berbanding dengan para anbiya, para rasul yang terdahulu daripada Nabi Muhammad, ada masa-masa yang tidak ada Nabi, tidak ada rasul yang diutuskan. Itu dinamakan zaman fatrah. Manusia yang hidup pada zaman-zaman fatrah ni, mereka akan diuji oleh Allah sekali lagi di akhirat kelak. Tuhan akan uji mereka. Jadi kesalahan yang mereka lakukan ataupun kekufuran yang berlaku kepada mereka itu tidak diambil kira. Kerana tidak ada perutusan. Bagi mereka yang hidup di zaman perutusan Nabi, perutusan Rasul, mereka ditaklifkan dengan agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Macam kita ni, walaupun kita tak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi syariat Nabi Muhammad, agama yang Nabi Muhammad bawa, berterusan sehingga ke hari kiamat. Jadi kita diambil kira. Diambil kira. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka hidup pada zaman ada Nabi, ada Rasul. Mereka juga sampai dakwah, dakwah Rasul, dakwah Nabi sampai kepada mereka. Disebabkan oleh penolakan mereka, maka mereka dipersalahkan. Sebab tu kanak-kanak yang masih kecil, anak-anak kita yang mati kecil, sebelum balik, urusan dunia dikira sama dengan agama mak bapak dia. Kalau mak bapak dia Islam, memang Islam lah. Kalau mak bapak dia bukan Islam, dikira bukan Islam. Walaupun mereka belum ditaklifkan, belum balik lagi. Tetapi kalau perkiraan di akhirat kelak, itu Allah saja yang maha mengetahui. Ada yang mengatakan sama dengan ahli fatrah, ada yang mengatakan mereka akan diuji semula. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi soal kehendak ni kita kena faham, dia ada dua kehendak. Kehendak Allah yang Allah redha, kehendak Allah yang Tuhan tak redha. Sebab kehendak kauniyah dia tidak ada kaitan dengan syurga neraka. Kehendak kauniyah tidak ada kaitan dengan dosa pahala. Tapi kehendak syar'iyah itu yang ada kaitan dengan dosa pahala dan ada kaitan dengan syurga neraka. Okey, boleh. Ataupun ada puasa nak tanya? Dia kira sama dengan agama mak bapak dia. Itu urusan dunia. Urusan di dunia. Di akhirat Allah saja yang maha mengetahui. Di dunia ni, katakanlah dia mati, nak urus mayat dia macam mana. Urus mayat dia macam agama, mengikut agama mak bapak dia. Jadi anak kita orang-orang Islam, walaupun dia belum baligh, belum layak membuat keputusan dia nak agama mana, tapi dia mati dalam keadaan begitu, dia dikira sama macam agama mak bapak dia. Yang tu urusan dunia, urusan akhirat Tuhan yang maha mengetahui. Itu dalam surah At-Tur ayat berfirman, Tuhan berfirman, Al-haqnahum zurriyatahum bi'imanihim. Kami sambungkan mereka dengan agama mak bapak mereka dari sudut keimanan. Maknanya kita kena urus anak kita tadi mengikut cara agama Islam sebagaimana yang mak bapak dia pegang. Boleh. Macam mana pula Ustaz yang yang orang kahwin yang bapa Islam, mak dia bukan Islam, mak dia sekatkan agama itu? Dia ikut agama pak dia. Sebab tu kalau isteri ataupun wanita yang bukan Islam, selain daripada wanita kitabiyah, imra'ah kitabiyah, tak boleh. Oh, lelaki Islam tak boleh berkahwin dengan wanita bukan Islam selain daripada kitabiyah. Wanita Islam hanya lelaki Islam hanya boleh berkahwin dengan wanita bukan Islam dari kalangan Nasara dan Yahudi sahaja. Nampak tak? Kerana Yahudi, agama Yahudi, agama Tauhid, agama apa nama Nasrani, Nasara juga agama Tauhid, agama Tauhid. Cuma yang berbeza, syariat mereka berbeza. Tapi bila mereka menolak beriman dengan Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka dikira sebagai kafir kitabi. Sebab dalam Al-Quran tersebut, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Di kalangan ahli kitab, walaupun mereka berasal daripada agama Tauhid, tetapi disebabkan oleh mereka kufur dengan Nabi Muhammad, maka mereka dikira sebagai ahli kitab yang kafir. Jadi anak-anak mereka yang mati sebelum baligh dikira mengikut agama asal mak bapak mereka. Dan dalam kes ni ikut agama bapak dia. Sebab kita tak boleh, sebab mereka masih ada saki baki tauhid walaupun sudah berlaku penyelewengan, perubahan. Yang ni ada cerita dalam kuliah yang lepas kan? Ada sikit kan? Pasal kes Rusia, perempuan Rusia nak kahwin. Anda tak cerita di sini? Ada satu kes perempuan Rusia. Dia dakwa kata dia ni berpegang pada agama Kristian yang asal. Kristian Ortodok. Dia nak kahwin dengan orang Malaysia. Orang Malaysia tu lelaki Muslim. Jadi mereka ni rujuk merata lah. Merata tempat beberapa pihak. Kesemuanya tidak mengharuskan. Sebab perempuan ni nak, dia tak mau masuk Islam. Dia nak kekal dengan agama asal dia. Semua kata tak boleh. Kononnya agama Kristian sekarang ni sudah berubah. Sudah tidak original lagi. Dan macam-macam alasan. Dia rujuk kepada Majlis Fatwa Perlis. Kita setelah bersidang, kita buat keputusan dia boleh kahwin walaupun dia masih kekal dengan agama Kristian dia. Dia seronok lah, masuk berita dalam Facebook, dalam apa seriurna. Akhirnya tak apalah, proses perkahwinan tu berjalan lah sehinggalah saat terakhir sebelum akad nikah. Dia isytihar Islam. Dia isytihar Islam. Dia kata Islam yang macam ni dia cari. Pilih patua boleh dapat markah. Jakim pun dia rujuk. Jakim pun dia rujuk. Sekarang okey lah. Aku tak tahu duduk di mana sekarang. Okay, tak tahu. Tak lama. Ana dah ahli majlis fatwa lah. Tapi ana jadi ahli fatwa pun 30 tahun lebih lah. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan di sini ialah kudrat ataupun iradah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua, sama ada kehendak yang Allah redha ataupun kehendak yang Allah tidak redha. Dia ada kehendak syar'iyah, dia ada kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah dia tidak tertakluk kepada dosa pahala, tidak tertakluk kepada syurga neraka. Tuhan nak kita hidup di zaman ni. Tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Tak ada kena-mengena dengan syurga neraka. Tuhan nak kita jadi seorang lelaki, seorang wanita. Itu tak ada kena-mengena dengan dosa pahala. Bukan kerana lelaki dia dapat pahala ataupun dia dapat dia berdosa dan sebagainya. Itu tak ada kena-mengena. Tapi kena syar'iyah itu ada kaitan dengan dosa pahala. Apa yang Tuhan nak dalam syariat, kita kena patuh. Bila kita patuh, ada ganjaran. Dan balasan di akhirat kelak ialah syurga. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tak patuh, kita dikira asi, derhaka, penderhaka. Dan di akhirat kelak mengakibatkan kita diberi balasan api neraka, azab api neraka. Baik. Dia bukan saja iradah, tetapi juga masyiah, dia juga qada dan qadar. Itu termasuk di bawah kitab. La yusibana illa ma kataballahu lana. Itu kitab dengan maksud yang sama dengan iradah, masyiah, qada dan qadar, syar'iyah maupun kauniyah. Bila disamakan apa nama kauniyah dengan syar'iyah, itu yang jadi kelangkabut. Kelangkabut. Jadi macam mana boleh jadi Abu Lahab dia dilahirkan sama macam Abu Bakar juga oleh mak bapak dia yang bernikah kahwin mengikut adat istiadat yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Akhirnya Abu Lahab jadi kafir, Abu Bakar jadi mukmin. Mereka confused di situ sebab mereka tidak membezakan di antara qada dan qadar syar'iyah dengan qada dan qadar kauniyah. Jadi kalau mengikut qada dan qadar kauniyah, ini tertakluk kepada kehendak Allah untuk menjadi, mencipta, menentukan sesuatu benda yang tidak ada kaitan langsung dengan syurga neraka maupun dosa pahala. Tapi kalau qada dan qadar syar'iyah, ini ada kaitan. Sebab tu bagi kanak-kanak yang belum baligh, belum ada taklif, belum ada beban, bebanan tuntutan syarak kepada dia. Sehinggalah dia berakil baligh, baru mula tuntutan tadi. Sebab tu kita dinamakan insan yang mukallaf. Mukallaf maknanya diberatkan dengan tuntutan. Dibebankan dengan tuntutan syarak kepada kita. Walaupun kita dah insan mukallaf, tapi waktu kita lena, kita terangkat taklif tu, terangkat. Apa-apa yang berlaku semasa kita lena, tak diambil kira. Tidak diambil kira. Sehinggalah kita jaga. Kita pengsan. Semasa pengsan, terangkat. Lepas pengsan, kita sedar balik, start balik. Tuntutan taklif syarak tu tadi. Baik. Zalika bi'annahu ala kulli syai'in qadir. Itulah dia bahawasanya atas tiap-tiap sesuatu Allah itu maha berkuasa. Jadi Tuhan maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kerana Allah ataupun kuasa Allah mengatasi segala kuasa yang lain. Dalam doa yang sering kita baca, la mani'a lima a'taita, Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada tegahan, halangan apa yang engkau beri. Maknanya kekuasaan Allah mengatasi segala kuasa. Kalau Tuhan nak bagi, macam mana pun dapat. Kalau Tuhan tak nak bagi, macam mana pun tak dapat, tak akan dapat. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak juga boleh diberi bagi mereka yang Allah tak nak bagi. Maknanya kuasa Allah, kehendak Allah mengatasi segala kehendak, segala kuasa. Baik, qala Syekh Ibn Mani' rahimahullah, yaji'u fi kalami ba'dinnas wa huwa ala ma yasha'u qadir. walaysa dhalika bisawab balis sawab ma jaa bil kitabi was sunnah wa huwa ala kulli shay'in qadir li umumi mashiatihi wa qudratihi ta'ala khilafan li ahli al-i'tizal alladhina yaqulun inna Allah subhanahu lam yurid min al-'abdi wuqu' al-ma'asi bal waqa'at min al-'abdi bi iradatihi la bi iradatillah wa li hadha yaqulu ahadu dalalihim za'ama al-jahulu wa man yaqulu bi qawlihi anna al-ma'asi min qada'il khaliqi. Ini teks dalam bahasa Arab, teks asal dalam bahasa Arab, dan kita dah baca terjemahannya tadi di sebelah. Kita teruskan dengan muka selepasnya. Sambung kata-kata tadi, in kana haqqan ma yaqulu falima qada hadd az-zina wa qata'a kaff as-sariqi wa qala Abu al-Khattab fi bayan al-haqq was-sawab qalu fa af'alu al-ibadi fa qultu ma min khaliqin ghayra al-ilahi al-amjadi qalu fa hal fa'ala al-qabihu muradahu qultu al-iradatu kulluha lis-sayyidi law lam yuridhu wa kana naqisatan subhanahu an an yu'jizahu ar-rada. Yang bermaksud, jika benar apa yang dia katakan, mengapa pula Allah menetapkan hukuman had bagi penzina dan potong tangan untuk pencuri? Yang ni masih ada kait-mengait dengan kata-kata ahadu dhalalihim, salah seorang yang bodoh, yang tak faham tentang di apa ketetapan-ketetapan, setiap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berkaitan dengan hukum hakam maupun berkaitan dengan perkara-perkara lain. Jadi pencuri bila dia mencuri, sabit kes, dia boleh dikenakan hukuman potong tangan. Kalau kita kata dia mencuri masih di bawah kena Allah, Allah nak dia curi, habis Allah kenakan hukuman potong tangan, zalim. Tak, Allah tak zalim. Orang yang cakap lagu tu tak faham ataupun bodoh, macam terjemahan dia tadi. Baik, Abu al-Khattab rahimahullah berkata dalam kitabnya Bayan al-Haq wa as-Sawab, mereka berkata, adakah perbuatan hamba diciptakan Allah? Ya, perbuatan hamba masih di bawah kawalan ataupun kena Allah. Allah yang cipta perbuatan kita. Habis kalau kita buat baik, dia balas baik, okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau buat jahat, dia balasan buruk. Ini yang menimbulkan persoalan. Sejauh mana boleh dikaitkan dengan kena Allah kepada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang hamba Allah. Ini setelah Nabi diutuskan, syariat telah diturunkan, dan penjelasan sudah sampai, dakwah sudah sampai kepada dia. Dia curi juga. Habis memang patut dia dikenakan hukuman. Patut dikenakan hukuman. Sama ada hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat kelak. Tapi kalau Nabi dan Rasul belum diutuskan, syariat pun tak ada, dia mencuri, dia tak tahu kata curi itu tak boleh. Siapa yang nak abang kat dia kata curi itu tak boleh? Nabi dan Rasul, syariat yang melarang. Tapi syariat tak sampai kat dia, dakwah tak sampai kat dia. Kita sekarang, kita tak tahulah sama ada masih ada lagi ke suku Sakat yang belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Boleh jadi tidak, kita tak tahu, tak pastilah. Orang bukan Islam pun kadang dia tahu, tapi dia tak nak pilih Islam, dia tak dapat hidayat. Dia tak dapat hidayat. Selalu kita cakap, satu orang tu dia dapat hidayat. Yang ni pula tak dapat hidayat. Yang dapat hidayat beruntunglah. Tapi yang tak dapat hidayat tu ada kaki nayang. Tak. Keengganan dia untuk menerima risalah Allah yang Nabi dan Rasul bawa menyebabkan dia terdedah kepada janji balasan buruk di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, saya katakan tidak ada pencipta lain selain Allah yang Maha Terpuji. Mereka bertanya, adakah perbuatan buruk manusia juga merupakan kehendak Allah? Saya jawab, kehendak itu berasal daripada Allah. Jika Allah itu tidak menghendaki sesuatu, kemudian perkara itu terjadi, maka Allah telah mempunyai kekurangan. Kalau itu pandangannya, maknanya kita kata Tuhan itu tak tahu. Jadi sedangkan Tuhan itu Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha berkehendak. Jadi kehendak Allah tetap merangkumi segala kehendak, termasuklah kehendak manusia untuk melakukan maksiat dan sebagainya. Maha suci Allah dari segala kekurangan yang melemahkan. Perkara ini nampak macam senang, tetapi untuk kita praktikkan dalam kes-kes tertentu, kita kena cermat. Kita kena cermat. Jangan sampai membawa kepada kita beranggapan Tuhan tu tak tahu, Tuhan tu tidak berkehendak, Tuhan tu tidak suka dan macam-macam lagi. Jadi kita kena hati-hati supaya kita tidak terjerumus dengan kesilapan-kesilapan akidah yang batil. وَهَذِهِ الْإِرَادَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي السُّؤَالِ هِيَ الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ الْقَدَرِيَّةُ لَلْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ. Itu yang anda dah sebutkan tadi. Kita kena faham mengikut maksud iradah, sama ada iradah syar'iyah ataupun iradah kauniyah. Yang iradah syar'iyah tertakluk kepada dosa pahala, manakala iradah kauniyah tidak tertakluk kepada dosa pahala. Islam tak Islam semua sama belaka di bawah iradah kauniyah. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Surah Ash-Shura. Dan segala sesuatu itu memerlukannya, segala perkara itu mudah baginya, dia tidak memerlukan kepada sesuatu pun. Firman Allah, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya, kita dalam apa keadaan sekalipun, kita masih berhajat kepada Allah, kepada bantuan, kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa keadaan sekalipun, dalam keadaan susah pun kita perlukan, dalam keadaan senang pun kita memerlukan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dalam Fatihah kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud makna kepadamu lah ataupun akan dikau kami sembah. Itu hak Allah. Hak Allah. Allah menciptakan kita, dan antara tujuan ciptaan Allah kepada kita para manusia dan jin ialah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dia. Jadi kita kena sedar setiap kali apa yang kita nak lakukan, kita kena sedar yang kita tadi senantiasa diawasi, dan sebab itulah kita kena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Fakir di sini bukan orang fakir. Fakir makna keperluan ataupun yang diperlukan. Wa kullu amrin alaihi yasir. Tiap suatu bagi Allah mudah, mudah saja. Tak ada yang susah. Sebab tu bila orang kafir mempersoalkan bila Nabi kata kita akan dibangkitkan semula selepas mati, kita akan dibangkitkan dan hidup semula dengan kehidupan akhirat di alam akhirat, mereka terkejut. Bila kita mati, kita dikebumikan ataupun kita ditelan binatang buas dan macam-macam cerita lagi, adakah Tuhan tu masih berkuasa untuk menciptakan kita balik semula? Mereka terkejut. Dah, tiap sesuatu bagi Allah itu mudah saja. Mudah saja. Jadi bukan setakat Tuhan boleh cipta makhluk yang pernah diciptakan ataupun yang belum pernah diciptakan. Tuhan tu maha berkuasa. Kekuasaan Allah menjadikan kesemuanya mudah dan senang. Wa kullu syai' kullu amrin 'alaihi yasirun. La yahtaju ila syai', dia tidak memerlukan bantuan apapun. Tuhan tak perlu. Tak perlu. Dia nak cipta, dia ciptalah. Sebab tu kita yang dikehendaki kepada kita supaya kita banyak berdoa, banyak memohon, minta keampunan, minta hajat kita ditunaikan selama mana hajat tu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, tak boleh lah. Ataupun bertentangan dengan sunnah kauniyah. Kita nak sesuatu hajat, tapi hajat tu luar biasa. Luar biasa. Kita katakanlah kita nak anak kambing. Mungkin orang tu dia ada minat, macam-macam minat kan. Dia minat pada binatang ternakan, dia nak kambing, dia tengok kambing, anak kambing tadi menghiburkan dia. Orang bela kucing, menghiburkan kucing. Kita nak anak kambing, kita kena dapat melalui ibu kambing, bapa kambing. Bela ibu kambing saja, dia tidak melahirkan anak kambing. Bela bapa kambing saja, tidak melahirkan anak kambing. Tapi bela kucing nak suruh anak kambing, ini luar biasa. Salahkah kalau kita minta sesuatu daripada Allah luar biasa? Tak salah. Allah itu maha mengetahui, maha berkuasa. Sebab tu bila Nabi Saleh, dia nakkan unta. Allah gegarkan bukit batu melahirkan unta. Jadi permintaan Nabi Saleh tidak salah. Walaupun luar biasa. Pada kebiasaannya, mak unta, pak unta lah yang akhirnya melahirkan anak unta. Tetapi anak unta yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Allah Saleh tidak melalui saluran ataupun sunnah alam yang biasa nisbah kita. Tuhan bagi sesuatu yang luar biasa kerana Allah itu maha berkuasa. Maha berkuasa. Umat Nabi Musa minta kat Nabi Musa supaya berdoa kepada Tuhan diturunkan hidangan daripada langit. Luar biasalah, kita yang kita biasa hujanlah turun daripada langit ataupun bala turun daripada langit. Kita minta Tuhan jauhkan bala, kita minta Tuhan turunkan rahmat kepada kita melalui hujan. Hujan, kita nak hujan rahmat, kita tak mau hujan bala kan. Kalau hujan sampai seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, banjir, karam habis dunia, kita tak nak. Kita minta supaya hujan yang Allah turunkan kepada kita, hujan rahmat. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi, Nabi Allah Ibrahim bila dilontarkan ke dalam api, dia minta supaya Tuhan jadikan api itu sejuk dan selamat. Kalau dia minta sejuk saja, dia akan mati kesejukan. Tapi bila dia minta sejuk dan selamat, sejuk tak panas, selamat, tidak ada apa-apa kesan buruk kepada Nabi Allah Ibrahim. Walaupun dilontarkan dia dalam api, dalam unggunan api yang kuat. Baik. Wahadihi al-iradah allati zakaraha Abu al-Khattab fi su'al hiya al-iradah al-kauniyah. Kita kena faham. Iradah kauniyah tak tertakluk kepada dosa pahala. Kena Tuhan berkaitan dengan alam, sunnah alam. Ini tidak ada kaitan dengan dosa pahala. Kena Allah yang berkaitan dengan dosa pahala, itu kena syarak. Kena syarak boleh dipatuhi. Bila dipatuhi, dijanjikan ganjaran baik. Bila diingkari, dijanjikan dengan balasan buruk terhadap mereka-mereka yang ingkar kehendak syarak Allah Subhanahu wa taala. Lal iradatul kauniyah asy-syar'iyyah, bukan iradah kauniyah syar'iyyah yang tidak membezakan kauniyah dengan syar'iyyah. Nah, ini yang menyebabkan mereka tersasul dalam hal ini. Wa kullu shay'in ilayhi faqirun wa kullu amrin alayhi yasirun la yahtaju ila shay' laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan itu tidak menyerupai apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Apapun dalam ayat ini disebut syai', terjemahannya apapun. Ini nakirah fi siyaq an-nafy. Nakirah syai', tak ada alif lam. Dia tak boleh baca laisa kamislihi syai', ada alif lam, tak boleh. Dia kena baca laisa kamislihi syai'un. Syai'un. Bacaan itu sudah melambangkan makna dan maksud daripada ayat dan gaya bahasa yang berkenaan. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi dengan bacaan yang betul, mengikut kaedah bahasa yang betul, dia membantu kita untuk memahami. Kadang baca tak betul, terjemahan dia betul, boleh jadi, tapi itu bukan daripada pembaca, itu daripada penterjemah lain. Orang lain yang terjemah dengan bacaan yang betul, tapi kita baca tak betul, kita baca terjemahan yang betul, itu bukan datangnya daripada pembaca, mungkin datang daripada penterjemah. Selalu berlaku penceramah ke ataupun yang mengajak pun sama juga, kalau baca dengan baris yang tak betul kemudian dia terjemah dengan terjemahan yang betul, mana dia cedok yang orang lain lah. Wa huwa as-sami'ul basir, dia Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Sekalipun makhluk-makhluk Tuhan ada yang mendengar, ada yang melihat, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tak sama dengan pendengaran, penglihatan makhluk ciptaan dia. Tak mungkin sama. Bermakna Tuhan bukan menafikan segala sifat. Dah, tak ada. Ini apa yang dipahami oleh Mu'tazilah. Laisa kamislihi syai', mana Tuhan itu tidak bersifat. Tak boleh disifatkan apa-apa sifat kepada Tuhan kecuali sifat wujud sahaja. Yang lain semua disifatkan Tuhan dengan menggunakan pendekatan penafian. Allah itu tak buta, Allah itu tak tuli, Allah itu tak bisu. Ha. Ini dikira sebagai pandangan ataupun i'tiqad yang salah. Tidak mengikut pendekatan Al-Quran dan sunnah Nabi. Pendekatan Al-Quran, laisa kamislihi syai', Allah menafikan penyerupaan apapun. Sedang Allah maha mendengar dan maha melihat. Pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran mana-mana makhluk. Tak sama dengan penglihatan mana-mana makhluk. Yang dinafikan persamaan. Tetapi persamaan dari segi sebutan, dari segi lafaz, boleh jadi berlaku. Tetapi bukan pada hakikat. Hakikat Allah itu berbeza dengan makhluk ciptaan dia. Ini yang kadangkala ada pihak yang merasa bila disifatkan Allah dengan dalam Al-Quran Tuhan kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, bila disifatkan sifat perbuatan kepada Allah dengan menggunakan kata-kata yang seakan-akan sama. Tak, dia takkan sama. Sama dari segi sebutan, tapi hakikatnya takkan sama. Takkan sama. Jadi kadang-kadang dia pernah elak daripada rasa ragu bila menyifatkan Allah dengan sifat-sifat af'al, perbuatan yang seolah-olah berlaku persamaan. Mereka cuba nak elak, akhirnya mereka terperangkap dengan penafian sifat Tuhan. Seolah-olah dia lebih alif, lebih arif tentang Tuhan daripada Tuhan tentang diri dia sendiri, tentang sifat-sifat dia sendiri. Ha. Sebab Tuhan menyifatkan diri dia dengan sifat sami' basir. Dia tak menyifatkan diri dia dengan apa nama, tuli. Tuhan tu tak tuli. Orang tak tuli boleh jadi tak dengar juga pendengarannya. Tetapi Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Jadi tak ada sebarang keraguan yang boleh membawa kepada penyerupaan persamaan Allah dengan makhluk. Persamaan boleh jadi hanya sekadar sebutan, lafaz. Tetapi hakikatnya tidak mungkin disamakan Tuhan dengan mana-mana makhluk. Nota penyunting, iradah al-kauniyah al-syari'iyah bermaksud setiap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya dan anjuran untuk hambanya taat dan beribadah kepadanya berdasarkan kepada hukum dan tata cara yang telah ditetapkan. Manakala iradah kauniyah al-qadariyah pula adalah ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdir sesuatu perkara yang akan berlaku. Bacaan lanjut, bagaimana seharusnya kita mentafsirkan Al-Quran Al-Karim tulisan Syekh Al-Albani terbitan Karya PIS. Anda rasa komen ataupun nota penyunting ni tidak begitu jelas. Dia, apa yang dimaksudkan di sini ialah iradah kauniyah. Dia tak boleh kata iradah kauniyah syar'iyah. Kalau kita kata iradah kauniyah syar'iyah, kita samakan iradah kauniyah dengan syar'iyah, dan ini akan berlaku pertentangan. Kita kena kata iradah kauniyah lain daripada iradah syar'iyah. Lain daripada iradah syar'iyah. Iradah kauniyah tidak tertakluk kepada dosa pahala. Tidak tertakluk kepada syurga neraka. Iradah syar'iyah tertakluk kepada dosa pahala. Dan ini berlaku melalui risalah yang disampaikan oleh para anbiya, para rasul. Itu iradah syar'iyah. Dia tertakluk kepada dosa pahala. Tertakluk kepada syurga neraka. Berbeza dengan iradah kauniyah. Iradah kauniyah tak ada kaitan dengan dosa pahala, tak ada kaitan dengan syurga neraka. Kauniyah macam-macam lah, alam. Kita nak guna istilah alam selain daripada manusia ni susah sikit kita nak faham. Kalau dalam pengajian ilmu akidah, bila disebut alam, alam tu sesuatu yang lain daripada Tuhan. Tak kira lah manusia ke, jin ke, ataupun makhluk-makhluk yang lain ke, semuanya alam belakang. Kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu terjemahan kita. Itu terjemahan tu mengikut apa yang sepatutnya difahami dalam pengajian akidah. Bukan alam itu kecuali manusia dengan jin. Dah. Termasuk manusia dan jin. Selain daripada Tuhan, dia kira alam lah. Selain daripada Tuhan, dia kira alam. Jadi, Tuhan tu takkan sama dengan makhluk ciptaan Tuhan. Termasuklah manusia, jin dan sebagainya. Ada nak tanya apa-apa? Sini, setakat ni. Berhubung dengan? Taklif. Oh, ya. Akal rosak masih ada taklif. Kerosakan akal disebabkan latar belakang pengajian, latar belakang pemahaman dia yang salah, akal tu rosak. Benar. Tapi kalau yang terangkat taklif ni, maksud dia gila, hilang akal maknanya akal tak dapat berfungsi. Tapi yang akal rosak ni disebabkan kerosakan latar belakang pendidikan, latar belakang pemahaman, latar belakang kehidupan seharian dalam environment, keadaan persekitaran dan macam-macam lagi menyebabkan akal dia rosak. Dia menafsirkan sesuatu mengikut cita rasa dia, bukan mengikut cita rasa syarak. Kita tak katalah. Kalau rosak macam sebab makanan ataupun kalau kerosakan itu sampai ke tahap hilang akal, terangkat taklif dia. Terangkat taklif. Kalau belum sampai ke tahap tu, tak. Sekarang kan bila kita nak buat operation pembedahan apa-apa di anggota tubuh badan kita, dia pun bius. Sampai separuh bius, separuh bius ataupun keseluruhan. Yang keseluruhan tu terangkat. Yang separuh tu tak terangkat. Dia hilang rasa sakit di kawasan yang berkenaan sahaja. Kadang-kadang daripada pusat ke bawah ataupun yalah, tak tahulah, bidang tu bukan bidang kita, tapi separa yang tak hilang akal masih, taklif tu masih ada. Kalau bios yang melibatkan hilang akal, terangkat. Jadi kerosakan itu kita kena nilai lah setakat mana kerosakan itu. Kalau sekadar kerosakan yang boleh memesongkan akidah dia daripada akidah yang benar kepada akidah yang tidak benar, itu bukan ataupun belum terangkat taklifnya. Tapi kalau kerosakan yang sampai ke tahap hilang akal, itu barulah terangkat taklif dia. Terlupa tak terangkat. Dia yang terangkat orang lena sehingga dia jaga, orang mabuk sehingga dia sedar ataupun dia kembali pulih, orang yang gila sampai dia disedak baliklah. Apa hatta al-majnun hatta yufiq, hatta ingat dia siuman. Siuman kalau orang gila. Tapi yang bius-bius ni tak semuanya terangkat. Separa bius tak terangkat. Kita masih sedak, kita boleh tengok di kaca TV tu apa yang orang duk buat di perut kita tu. Kita boleh tengok dan kita cuma tak terasa sakit. Tak terasa sakit di apa yang berlaku pada mana-mana anggota tubuh badan kita. Orang yang hilang ingatan, hilang ingatan dia boleh terangkat. Boleh terangkat. Itu pun dalam tempoh tertentu. Kalau hilang ingatan 5 tahun, adakah dia tak perlu sembahyang 5 tahun? Ini ada perbahasan lah ulama-ulama kita kata sejauh mana boleh dikira. Dan ini merujuk lebih kepada hak-hak dia dengan Tuhan. Manakala hak-hak dia sesama kita, sesama makhluk ni, dia picuri hak orang, dia kata hilang ingatan. Mana boleh lagu tu? Mana boleh? Jadi kalau dia memang hilang ingatan sungguh sekalipun, dia perlu dipertanggungjawabkan kepada waris-waris dia, wali dia. Wali dia. Siapa wali dia? Kalau anak buat kerja macam tu, bapa kena bertanggungjawab. Sebab tu sekarang ni dalam kes macam mak-mak motor tu kan, dia pun nak persalahkan ibu bapa. Dia pun ambil kira dari segi itulah. Sejauh mana apa nama kesalahan tu tadi boleh dibabitkan pihak lain termasuk ibu bapa dan para waris penjaga yang membiarkan anak-anak mereka berlomba motor secara melulu sehingga mengancam nyawa, boleh berlaku kematian di mana-mana saja, bila-bila masa saja. Yang ni tidak terangkat taklif. Tanggungjawab tu perlu dipikul oleh individu yang berkenaan. Dia dah insan mukallaf. Dia bukan hilang ingatan, tapi dia tak faham. Dia jahil ataupun dia sengaja buat-buat jahil, buat-buat tak faham. Bukan dia tak tahu, kata kalau jatuh motor tu boleh mati, boleh luka parah dan macam-macam cerita lagi. Tetapi dia nak buat juga. Dia kena dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Walaupun dia masih ada ibu bapa. OKU boleh jadi munasabah untuk dipertanggungjawabkan kepada waris-waris dan para penjaga dia. Itu pun OKU pun banyak tahap kan. Kalau sampai ke tahap dia tidak boleh dipertanggungjawabkan, itu cerita lain lah. Tapi kalau OKU yang masih terkawal, masih boleh faham, boleh tahu. Kebanyakan OKU ni orang betul. Dia betul, dia tak nak buat benda yang tak betul. Tapi kalau sudah rosak akal dia, dipengaruhi oleh dadah, dipengaruhi oleh apa-apa yang lain yang menyebabkan akal dia rosak, maka dalam keadaan begitu perlu dinilai semula. Boleh tak? Ya, ada lain-lain lagi? Ha. Seruan dakwah hari ini sebut. Seruan dakwah. Seruan dakwah, ya. Jadi macam sekitar kampung ini, taman ini, ada kan kita jawab seruan dakwah kepada mereka. Bukan tak mengaji, kita boleh mengaji. Cuma jangan. Adakah mereka ada persalahan? Ya. Mereka juga dipersalahkan. Kenapa tak cari ilmu? Ilmu kena cari, bukan kita dicari oleh ilmu. Ilmu kena dicari, kena berusaha. Jadi kalau tak nak menuntut ilmu, maknanya dia yang meletakkan diri dia dalam keadaan tanpa ilmu. Tak bolehlah. Kita ilmu kena cari. Ilmu sifatnya dicari. Bukan ilmu yang mencari kita. Jadi dakwah Islam ni secara umumnya, dia pernah dengar tak Islam? Dia pernah dengar tak Islam? Dia ada tak tahu sikit tentang Islam ataupun tentang orang Islam? Dia kadang dia tak tahu tentang Islam, tapi dia tahu tentang orang Islam. Ia dah sampai dakwah Islam. Dah sampai dakwah Islam. Ha. Macam azan tu dah sampai dakwah orang. Sampai. Dan dia kenal orang Islam. Yang mana orang Islam dia kenal, dia tahu. Anda pernah Cina buat rumah nak, repair rumah nak. Dia kata orang assalamualaikum. Dia panggil kita orang Islam ni orang assalamualaikum. Ha. Macam kita lah, kadang-kadang kita sama-sama kita pun kita kata ni orang masjid, ni orang surau. Ha, macam itulah juga. Mana dia sampai dakwah Islam tu kepada dia. Kadang-kadang disebabkan oleh masalah makanan. Dia tak mau masuk Islam sebab tak boleh makan babi. Ha, kadang-kadang. Ataupun dia tak mau masuk Islam tu sebab banyak pantang larang. Ha, dia tak boleh. Dia nak bebas hidup. Ha, itu dah sampai dakwah Islam tapi dia ingkar menerima dakwah Islam. Orang asli yang duduk di kawasan-kawasan pedalaman, kita nak anggap dia tak sampai dakwah? Tak sampai. TV 20 inci, 40 inci dalam rumah. Orang asli. Jangan. Lebih daripada kita. Lebih daripada kita lagi. Ha. Dan dia tahu. Dia tahu. Anda pergi ceramah di masyarakat orang asli. Pergi ceramah. Tak sampai sejam, dekat-dekat sejam. Mereka dah melisau. Ha, jadi pihak penganjur kata, kita break sekejap lah. Kita break sekejap. Kita rehat-rehat sikit. Lepas tu kita sambung balik. Dia jawab guna. Dah satu jam pun tak kasih rokok lagi. Ha, dia tahu. Dia tahu Islam tu. Dia tahu. Walaupun secara umumnya. Tetapi dia ada masalah. Dia ada masalah secara spesifik dengan Islam tu sendiri. Dia tahu kata dalam Islam tu tak boleh makan babi umpamanya. Dia jenis tak boleh tengok babi dia nak makan. Nampak lagu nak kat dia. Cita rasa dia. Jadi anda rasa sukarlah untuk kita kata masih ada orang yang belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Untuk penambahan ilmu, kita kena cari. Kita kena berusaha. Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Nabi, dia cari Islam tu daripada benua Parsi sehinggalah kepada Madinah. Sampai ke Madinah, dia jumpa Nabi sendiri, bersahabat dengan Nabi. Dan banyak lagi yang lain-lain pun. Kadang-kadang orang bukan Islam yang telah mula berjinak-jinak dengan Islam, dengan orang Islam, melalui pembacaan, melalui pemerhatian, melalui persahabatan dengan orang Islam dan sebagainya. Dia asyik menyalahkan kita orang Islam, kononnya kita tidak menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Itu barangkali ada kebenarannya. Kita taksir kita. Kadang kita jiran sebelah rumah kita, kita tak pernah sekalipun. Walaupun kita duduk berpuluh-puluh tahun berjiran dengan dia. Pernahkah sekali kita cakap dia, mainlah kita masuk Islam. Tahu tak Islam begini, begini, begini, begini, begini. Cerita tak pernah lagi, kita tahulah. Ha, ajak dia masuk Islam. Kalaulah dia kata di depan Tuhan nanti, Tuhan tanya dia, pasal apa hang tak masuk Islam? Padahal hang duduk berjiran sebelah-menyebelah orang Islam. Dia tak pernah ajak saya masuk Islam. Ha, apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab? Ha. Begitu juga dengan mana-mana bahagian dalam ajaran agama Islam, kita kata kita tidak pernah menyampaikan akidah Nabi, akidah para sahabat Nabi kepada mereka. Sedangkan kita tahu tentang hal-hal yang semakin. Kita patut sampaikan kepada mereka dengan apa cara sekalipun. Anda pernah berjiran dengan Cina, tak Islam lah, Cina. Dia baik, dia nak berkawan. Makanan-makanan dia selalu nak bagi kat kita. Sampai sekarang pun. Anda, kadang-kadang anda jumpa dengan dia, dia kata nak makan fishball, dia duk buat fishball jual. Anda tak, dia nak makan lah, kita rasa menggelan lah nak makan. Oh, dia kata halal. Oh, ya. Tahu halal lah. Tahu. Dia tahu. Kata, ada dalam Islam ni ada yang halal, ada yang tak halal. Dia pelawar nak bagi tu, nak bagi ni. Ada sekali dia tengok anak sembelih ayam. Dia kata dia ada sembahyang lah. Dia tengok kita baca bismillah kan. Bagi dia, dia kata bismillah tu sembahyang lah. Sembahyang. Anak kata, ini sembelih ayam, bukan sembahyang. You nak tengok saya sembahyang, datang, datang, datang. Jemput, masuk dalam rumah, tengok saya sembahyang. Itu sembahyang. Kita kena ajak dia, macam mana pun. Kadang anak Hindu, Hindu dia jiran lah, selang 2-3 biji rumah. Ada keluarga dia mati. Hari Jumaat, kami baru balik pada sembahyang Jumaat, tiba-tiba ramai-ramai pakat perimpun depan rumah dia. Anak tanya, apa hal ni? Dia kata, keluarga dia meninggal. Oh, bila? Baru pagi tadi saya tengok naik motor. Dia kata, ya, dia. Pagi tadi naik motor, kata dia meninggal. Dia sesak-sesak nafas, meninggal. Anak kata, boleh tak anak nak masuk tengok? Dia pun kata, boleh. Sekejap, sekejap. Dia pun nak atok lah. Lepas tu dia kata, okey, boleh. Anak masuk tengok. Masuk tengok. Dia lah duduk tergulil lah, mayat tu. Lepas tu, di lubang hidung mayat tu dia buat duit seduit. Duit satu sen tu dia buat setiap setiap lubang tu satu biji. Duit shilling. Ada kata pasal apa buat duit shilling di lubang hidung dia? Dia pun tak mau jawab pun lah. Dia pun tengok kiri kanan atas bawah ke tu lah. Lepas tu anak duduk sekejap, anak kata okey lah anak nak balik lah. Okey lah anak balik lah. Jadi depa besok tu baru upacara pengebumian dia bawa pi tak tahu lah bawa pi ke mana buat lagu mana anda tak tahu lah. Tapi selepas balik tu dengar macam dia duk buat tahlil. Tapi tak tahu tak faham lah apa dia kata. Bunyi macam tu lah rentak. Pagi tu anda tanya dia, dia duduk depan laman rumah dia, anda tanya dia. Semalam ada you buat apa bunyi macam lagu-lagu. Oh dia kata itu biasalah kalau ada kematian kita ada buatlah nak tolong mayat tu ke apa. Anak kata hang sembahyang sehari berapa kali? Dia kata dua kali. Dua kali, pagi sekali, petang sekali. Atau anak kata kami sembahyang sehari lima kali. Apa nama kata kat dia? Ha makan sehari berapa kali? Dia duduk bilang, duduk berjalan celik. Dia kata, ada 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 7 kali pun ada. Oh, ha makan sampai 7 kali. Ha semayang sehari 2 kali je. Tak belen lah. Anak kata, kami makan sehari 3 kali. Semayang 5 kali. Oh, dia senyap. Dia tak kata apa. Anak kata, ha tahu tak tentang Islam? Dia kata, tahu? Tahu? Jangan sebut. Oh, dia kata orang Islam semayang. Kena semayang. Di masjid, di surau. Semayang Jumaat, semayang raya. Oh, dia tahu. Ha, itu makna dakwah Islam tu dah sampai kepada dia. Soalnya, sejauh mana dia bersedia untuk menerima ataupun tidak, tu cerita lain. Ha, dan juga bila dah dia memeluk Islam ataupun tak memeluk Islam, maklumat tu perlu ditambah. Perlu di bantu untuk dia lebih memahami tentang apa itu Islam dan sejauh mana dia masih dituntut untuk menjadi seorang Muslim, mukmin yang baik. Ana kadang-kadang ana tengok kawan-kawan kita yang baru masuk Islam ni dia agak emosi sikit. Dia macam dia nak tuduh kata kita ni sembunyi Islam, tak sampaikan Islam tu kepada mereka. Maka dia ada juga kebenaran. Kita tak sembunyi, kita tak bermaksud menyembunyikan Islam daripada mereka. Tetapi kita patut lebih banyak lagi daripada itu. Maknanya kita kena menyampaikan, kena berusaha menyampaikan ajaran Islam kepada mereka dari apa aspek sekalipun. Supaya mereka lebih memahami dan lebih mengetahui. Kemudian kalau dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, itu cerita lain lah. Ada jiran anak nak ajak dia masuk Islam. Ada masa dia kata insya-Allah. Oh, mana dia tahu? Kita tahu tentang Islam tu. Ha. Pernah masa anak di Perancis, apa nama wanita Yahudi. Dia pegawai yang bertanggungjawab di perpustakaan Bibliothèque Nationale di Perancis, Universiti Sorbonne. Dia yang di pegawai yang bertanggungjawab bagian manuskrip, termasuk manuskrip Islam, manuskrip dalam bahasa Arab dan sebagainya. Jadi hari-hari anda berurusan dengan dia lah, pergi tiap-tiap hari dua minggu. Dia duduk kacau mana? Dia main, dia duduk kacau mana? Dia kata, hang Arab ke tak Arab? Aku tengok pasport hang orang Malaysia. Anda kata, tak, aku orang Melayu. Aku orang Islam. Aku orang Melayu. Dia kata, pasal apa hang pakai pakaian Arab? Pakai macam ni? Anda kata, pakaian yang penting dalam Islam kena tutup aurat. Tak kira lah, ala Arab kah, ala siapa kah, anda tak ada masalah bagi anda. Jadi kami boleh menerima apa jua bentuk pakaian yang boleh menutup aurat dan tidak sama dengan pakaian-pakaian orang agama lain daripada Islam. Dia senyap. Jadi dia meluk kacau anda, saat-saat dia nak tanya tu, saat-saat dia nak tanya, kita ada buat kerja. Dan duduk semak manuskrip tu. Akhir sekali anak kata kat dia, hang kena masuk Islam. Hang jaga ni, jaga mutiara. Dalam ni ada manuskrip-manuskrip Islam, cerita pasal Islam, cerita pasal ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Hang tunggu macam kengah, tunggu buah, kata kat dia. Dia boleh cakap Arab, fasih cakap Arab. Dia asal Lubnan, orang Lubnan. Dia duduk di Perancis. Dia kata insyaAllah, insyaAllah. Anak kata anak doa hang dapat hidayat. Mudah-mudahan Tuhan bagi hidayat ke hang masuk Islam. Bahasa hang boleh tahu dan hang boleh baca. Bahan ada depan hang tiap-tiap hari hang boleh baca. Aku yang tak tahu bahasa Arab pun aku belajar bahasa Arab. Aku baca dan aku ambil tahu, aku tanya. Aku berusaha daripada Malaysia, negara yang sangat jauh daripada negara Arab. Tapi kami boleh terima Islam. Islam tu agama yang benar. Dia kata insyaAllah dia pun tahu. Okey, hang tahu hang tak masuk Islam, hang dengan Tuhan. Dia minta nak pergi hotel tempat anda duduk. Oh, tak boleh. Tak boleh. Sampai ialah macam-macam lah dia main duduk kacau. Dia kata Yahudi ni jahat. Dan mereka kadang-kadang hafal Quran. Orang Yahudi ada yang hafal Quran. Mungkin tak sampai sepenuhnya, tapi sebahagian ayat-ayat surah-surah tertentu yang dia rasakan dia minat nak apa, dia boleh apa. Tapi malangnya dia tidak mengambil faedah daripada apa yang dia hafal, apa yang dia dapat. Baik, kita teruskan dengan Allah hilang muka suat tak mana pi kita. Tujuh puluh. Tujuh puluh lima. Tak sikit ni. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan makhluknya dengan ilmunya. Tuhan mencipta kita, dia tahu siapa kita, apa ciri-ciri ciptaan dia, dia tahu, dia tahu. Tuhan itu maha mengetahui, dia menciptakan kita dan dia tahu apa yang kita perlukan dan apa-apa yang berkaitan dengan kehidupan kita, kematian kita dan segala macam yang berkaitan dengan kita. Dia tahu. Kita tengoklah sebagai contoh bila Tuhan kurniakan kepada seseorang wanita, dia mengandung anak daripada isteri, daripada suami dia. Kemudian keperluan anak kandungan dia mengikut tahap masa tempoh dia berada dalam kandungan rahim ibu dia, daripada minggu pertama sahnyalah minggu terakhir. Perkembangan tu berlaku serentak secara tersusun. Di antara keperluan kehendak janin dengan kemampuan si ibu yang mengandung, sayangalah anak tu dilahirkan. Bila anak tu dilahirkan dengan sendirinya otomatik, makanan dan minuman si anak tu tadi disediakan. Ini salah satu contoh bagaimana kita harus memahami bahawa Allah menciptakan mana-mana makhluk ciptaan dia, dia sangat mengetahui tentang keperluan, tentang perkembangan, tentang segala macam yang berkaitan dengan makhluk yang berkenaan. Jadi benda ni berlaku sekeliling kita. Kita harus melihat dengan secara yang boleh membantu kita untuk lebih mendalami ilmu berkaitan dengan akidah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan alam persekitaran, hubungan kita dengan agama yang menjadi pegangan kepada kita dari masa ke semasa. Jadi dalam kenyataan ini dikata khalaqal khalqa bi'ilmihi. Tak bolehlah kita tuduh Tuhan tu dia pandai mencipta saja tapi tak tahu apa yang berlaku di sebalik ciptaan dia. Dah kadang-kadang orang boleh lepas cakap macam tu. Bila dia ditimpa musibah umpamanya, dapat anak cacat, dia tak boleh terima. Anak dia cacat ke, hudoh ke, cantik molek ke, ini kurniaan Tuhan kepada dia. Kita tak bolehlah mudah tewas dengan godaan hawa nafsu kita ataupun cita rasa yang bertitik tolak daripada kehendak dan kemahuan nafsu kita semata-mata. Berapa ramai bapak-bapak, ibu-ibu yang tak boleh terima bila dapat anak cacat. Kan? Jadi kita jangan mudah fedap lah. Kita anggap itu kurniaan Tuhan kepada kita. Ada orang yang tak dapat anak langsung. Hak tak cacat pun tak dapat. Hak cacat pun tak dapat. Kita dapat hak cacat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita menerima seadanya apa yang Allah kurniakan kepada kita kerana kita yakin di sebalik apa yang berlaku tadi ada hikmah dan Allah saja yang maha mengetahui. Mungkin ada sesuatu yang Allah ingin kurniakan kepada kita di luar kemampuan kita berfikir. Jadi kita jangan terlalu emosi sampai menidakkan ataupun menafikan anak kandungan kita dan macam-macam lagi boleh berlaku kepada mereka-mereka yang tipis imannya. Wa qaddara lahum aqdaran. Allah menentukan kepada mereka, mana mereka tu makhluk ciptaan Tuhan, dengan berbagai-bagai ketentuan. Ada ketentuan. Kadang-kadang kita tengok bayi yang baru lahir tadi, daripada sejak hari pertama menampakkan tanda-tanda yang dia ni pintar. Bila kita bercakap, mata dia berkisar, dia tengok kiri kanan. Macam orang ni bercakap, dia tengok kau ni. Orang ni bercakap, dia tengok kau ni. Padahal baru hari pertama. Hari pertama. Macam dia faham. Macam dia faham. Boleh jadi. Boleh jadi. Dan kadang-kadang sampai bertahun-tahun pun tak boleh bercakap. Karena biasa dia dapat anak, anak tak boleh bercakap, main nak suruh anak buat sesuatu yang boleh anak tu cepat boleh bercakap. Anak kata anak tak tahulah, berdoa lah kepada Tuhan. Berdoa lah kepada Tuhan. Ikhtiarlah dengan apa yang boleh kita ikhtiar melalui bantuan alat teknologi ke apakah yang sesuai, yang tidak bercanggah dengan Islam. Bolehlah buat. Mudah-mudahan Tuhan bagi. Lama-lama boleh juga. Jadi takdir, ketentuan Allah terhadap makhluk ciptaan dia boleh jadi berbeza-beza, boleh jadi bertahap-tahap, boleh jadi ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu mengikut nilai kita. Mengikut nilai Allah, Allah itu sangat adil. Maha adil. Keadilan Allah tidak boleh disamakan dengan mana-mana makhluk dia yang lain. Tuhan tu maha adil. Tuhan bagi memang kena dah. Tuhan tak bagi pun memang kena dah. Kita tak boleh ragu dan tidak boleh apatah lagi mempersoalkan. Apa dalam Quran Tuhan sebut la mu'aqiba li hukmih. Kita tidak boleh kritik di sebalik hukum Tuhan. Allah menentukan sesuatu, wani kaya. Pasal apa aku tak kaya? Pasal apa aku ni semakin hari semakin miskin, makin susah? Dah. Tak semua yang miskin di dunia dia miskin dunia akhirat. Dah. Boleh jadi dia miskin hari ni, satu hari nanti dia kaya. Sebab-sebab kekayaan Tuhan saja yang Maha mengetahui. Dia boleh tukar. Tu tadi yang Nenduk sembang dengan Nir tadi. Pasaran, harga pasaran. Islam menerima perubahan yang berlaku dalam konteks harga pasaran, perniagaan, barangan dan macam-macam cerita lagi. Jadi, bila permintaan tinggi, barang kurang, harga naik. Itu kebiasaan orang yang arif dalam soal perniagaan ni, dia boleh baca. Lebih baik daripada kita baca lagi. Kita bukan bidang kita pun, kita boleh nampak sikit-sikit kenapa hari ni harganya begini, kenapa hari lain harganya lain pula, berbeza pula. Jadi ini kerja Tuhan. Allah yang menentukan banyak mana ikan yang ditangkap oleh nelayan di laut tadi, sehingga menyebabkan harga pasaran boleh berubah-ubah. Pagi harga lain, petang harga lain, hari ini harga lain, besok harga lain. Ini ketentuan ilahi. Allah nak bagi rezeki kepada mereka yang Allah kehendaki. Tak mungkin Allah bagi segala-galanya kat kita, dan tak mungkin ada makhluk yang tak dapat apa-apa pun. Tak mungkin. National Geography kadang-kadang anda tengok, dia tunjuk satu ketika ikan ataupun makhluk yang hidup di dasar laut yang gelap gelita, yang sejuk macam nak beku tapi masih cair, dia hidup tanpa penglihatan. Ikan tu ada mata tapi mata dia tertutup, dia tak boleh celik mata dia. Besar ikan dia, kecil pun ada, besar pun ada. Bagaimana dia hidup? Dia mencari makan mangsa dia. Kalau hak besar tu sehari berapa kilo dia nak kena makan, dia kena isi perut dia. Kalau tidak, kosong perut dia. Ini kerja Tuhan, bukan kerja kita. Allah yang menentukan. Allah bagi kepada mereka yang Allah kehendaki. Allah bagi susah, bagi senang, semuanya Tuhan akan menentukan. Tapi usaha ikhtiar jangan diketepikan. Kita kena berusaha, berikhtiar, mencari melalui sebab-musabab yang biasa nisbah kita. Nisbah kita, kita buatlah dekat mana yang kita tahu, kita ikhtiar, kita buat. Tetapi yang selebihnya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan berjaya ataupun tak berjaya. Macam itulah. Itu makna wa qaddara Allahu aqdara wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajalan. Allah yang menentukan ajal-ajal kepada mereka. Ajal ni kadang-kadang banyak peringkat. Selain daripada ajal kita mati, ajal kita sakit. Kita sakit. Kita tak boleh makan itu, tak boleh makan ini. Masa muda, masa sehat, masa elok, tak ada duit nak makan. Hak tu tak boleh pasal tak ada duit. Tapi bila dah kaya-kaya, harta dah banyak, tak boleh makan. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Ini kerja Tuhan. Kita tak boleh salahkan siapa. Kerja Tuhan. Dan sebab tu dalam Islam ini kita nampak kehadiran Islam dalam dunia ini untuk memberi keadilan kepada semua pihak, untuk memberi hak kepada semua pihak, dan pada masa yang sama untuk berlaku adil dalam menentukan segala-gala yang berkaitan dengan keperluan hidup kita di dunia ini. Ada orang yang ajalnya tu cepat, segera. Ada orang yang ajal dia lambat. Ada orang yang ajal dia secara berperingkat-peringkat. Tak mati. Masih hidup tapi mata tak ada dah. Mata ada tak boleh nampak. Hidung ada tak boleh rasa bau. Mulut ada tak boleh makan kuk mulut, kena makan kuk wire. Ada telinga tak boleh dengar, kena ada alat bantu pendengaran. Kaki yang boleh berjalan tapi tak boleh jalan. Sebelah tak boleh jalan, sebelah lagi boleh berjalan. Kedua-dua belah tak boleh berjalan. Macam-macam. Ada satu hamba Allah, Anna diberitahu, dia tak ada sakit apa, tapi tak boleh jalan. Pergi periksa pakar tu, pakar ni, pergi ulang, pergi pakar. Pakar kata tak ada masalah. Dia tak ada masalah, kaki dia semua sihat boleh jalan. Tapi tak boleh berjalan. Arahan daripada otak tak sampai kat kaki. Kita, bila kita nak berjalan, kita langkah je. Kita langkah je, dia arahan daripada otak kita. Otak kita suruh langkah kanan dulu, langkah kanan. Langkah kiri, langkah kiri. Jauh jalanan, jauh jalanan. Langkah jauh, langkah panjang, langkah pendek. Oh. Tapi bila dah benda tu short di mana-mana, menyebabkan dia tak boleh berjalan. Walaupun doktor tak dapat kena kesan apa yang sebenarnya berlaku kepada dia. Tak boleh jalan. Duduk tak kursi roda. Jalan. Kita bila kita tengok orang lagu tu, rasa nikmat lah. Syukur. Nikmat Tuhan bagi. Ha, berapa dah. Puluh-puluh tahun. Nana umur Ana dah masuk 68. 68 tahun duduk guna kaki yang sama. Daripada mula hari pertama kita berjalan, sampai ke hari ini masih boleh berjalan. Walaupun sengit-sengit. Sengit tak puahlah. Nampak mana umur kita dah lanjut. Memanglah. Tapi masih boleh berjalan. Tangan kita masih boleh guna dengan baik. Walaupun tak seperti mana masa kita muda. Ada orang tangan lumpuh, tak boleh guna. Ada orang mulut tak boleh bercakap. Ada orang hidung tak boleh bau lagi dah. Ada orang mata tak boleh guna mata lagi dah. Tak nampak, macam-macam cerita. Kita masih boleh. Alhamdulillah, syukur nikmat Tuhan. Dan mudah-mudahan kita diakhiri dengan kalam Tuhan. Kalam Allah. Ha? Syahadah. Kita mengakhiri hidup dunia kita. Ha, jadi mudah-mudahan itulah yang kita minta. Dan apa yang berlaku kesemuanya adalah satu ujian. Ujian untuk menyedarkan kita. Barangkali kita terlalai, kita terleka, kita terpengaruh dengan sesuatu yang berlaku di skrin kita setiap hari. Kita tangguh dulu kot untuk break sikit. Lepas itu kita sambung balik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.